Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita yang terkait dengan al-udhiyah, kurban, atau hal-hal yang berkaitan dengan Dzulhijjah. Di sini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram Babul Adahi, bab tentang kurban al-udhiyah. Adahi jamak dari udhiyah. Dinamakan dengan udhiyah karena dia dilakukan ketika waktu duha setelah pelaksanaan sholat al-id. Maka selesai sholat id itu waktu apa? Nah, selesai sholat itu sekitar waktu apa? Duha, disembelih. Makanya dinamakan dengan Idul Adha, dan sembelihannya dinamakan dengan Adahi atau Al-Udhiyah dari kata duha. Disebutkan di sini Al-Adahi hukmuha mukhtalafun fihi. Hukum dari Udhiyah ini para ulama berbeda pendapat, berselisih, khilaf. Fa minal ulama rahimahumullah man yaqul innaha wajibah. Ada yang berpendapat itu wajib. Ada yang berpendapat itu sunnah muakkadah. Naam. Mana yang rajih? Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya ini, Fathudzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughil Maram, bahwa Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa al-udhiyah ini wajibah, wajib bagi barang siapa yang memiliki kemampuan. Mengapa? Di annaha min sya'airil Islam, karena kurban ini betul-betul merupakan salah satu syiar-syiar Islam yang sangat tampak. Nah, begitu pula dalil yang mengatakan bahwa al-udhiyah ini wajibah, yaitu sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, kemampuan untuk berkorban, kemudian tidak berkorban, maka jangan mendekat tempat sholat kita, yaitu sholat id, dalam bentuk zajr. Larangan ini diberlakukan dalam rangka zajr, ya, yaitu peringatan yang keras. Sudah, kalau punya kemampuan, gak menyembelih, enggak usah sholat. Jangan mendekat ke musola kita. Jangan mendekat ke tempat sholat id kita. Ini diantara sekian dalil yang menunjukkan bahwa udhiyah itu wajib, berkurban itu wajib. Nah, sementara para ulama yang lainnya, dan ini pendapat jumhur, mengatakan bahwa udhiyah itu tidak wajib. Dia sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang tekankan, namun tidak wajib. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa udhiyah ini wajib. Bagaimana dengan hadis yang tadi dijawab oleh yang berpendapat pertama? Afwan, dijawab oleh yang berpendapat bahwa itu tidak wajib. Hadis yang dikatakan bahwa barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkorban, maka jangan mendekat musala kita. Sebutkan bahwa hadis ini mauquf. Ini bukan alas sahih, ini bukan dari kalam Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Namun ini adalah kalam dari Abu Hurairah. Mana yang rajih? Kalau sekedar berbicara dalil, karena di situ juga ada ayat fasalli li rabbika wanhar. Di situ ada perintah salat. Tidak ada yang meragukan bahwa salat lima waktu wajib, diiringkan kemudian wanhar. Dan berkurbanlah, perintah untuk menyembelih. Nah, di sini pentingnya kita kembali kepada pemahaman salaf. Karena dengan kita kembali kepada pemahaman salaf sangat membantu kita untuk mentarjih, untuk merajihkan permasalahan-permasalahan yang di situ diperselisihkan oleh para ulama. Terkhusus para ulama yang datang pada generasi-generasi terakhir. Bisa jadi dari sisi dalil tampaknya pendapat yang mengatakan wajib itu kuat. Dan ini juga disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, wal qawlu bil wujub 'alal qadir qawlun qawiyyun jiddan. Pendapat yang mengatakan bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu, ini pendapat yang luar biasa kuat. Nah, namun apabila kita merujuk kepada para sahabat, ternyata di situ ada pendapat para sahabat, di antaranya Abdullah ibn Mas'ud, di antaranya Abu Bakar Siddiq, di antaranya Umar ibn Khattab dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa udhiyah ini tidak wajib. Dan tidak ditemukan seorang pun dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Paham ya? Sebagian sahabat berpendapat tidak wajib. Nukilan ini datang dari sebagian sahabat. Bukan, memang bukan dari semua sahabat. Namun tidak ditemukan nukilan dari sahabat yang lainnya yang menyelisihi pendapat ini. Nah, berarti di kalangan sahabat tidak ada yang berpendapat bahwa udhiyah itu wajib. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud sempat dahulu mengatakan, inilah mudahi wa inni la aisarukum malan au kama qal. Sungguh aku sekarang tidak berkurban, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang paling mampu, orang yang paling berharta. Artinya di sini Abdullah bin Mas'ud dalam kondisi dia mampu namun tidak berkorban, ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa kurban itu tidak wajib. Sehingga wallahu a'lam bissawab. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan wajib, namun ana pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa ini sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Namun perlu diketahui, bukan berarti kalau tidak wajib kemudian kita tidak berusaha, tidak bersemangat untuk menjalankan sunnah, yang tidak. Nah, Tapi hukum asalnya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini dibawakan matan dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudahhi bikabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yadau rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin dhabahahuma biyadihi muttafaqun alaih wa fi lafdhin saminaini wa li abi awana fi sahihi saminaini bil musallasati badalassin wa fi lafdin li muslimin wa yakul bismillah wallahu akbar. Dari sahabat Anas bahwa beliau mengatakan sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu menyembelih dua kabash. Apa itu kabash? Kabash ini zakar minadhan, al-kabir minadhan, pejantan dari kalangan dhan. Zakar dhan al-kabir, kata Syekh Utsaimin, al-kabash zakar dhan al-kabir, jantan dari dhan yang besar, yang artinya sudah berumur. Dhan itu kalau dalam bahasa Indonesianya domba, artinya bukan kambing, bukan kambing ya, tapi domba yang berbulu, yang sebagian jenisnya dipakai untuk wool, ya, ini domba istilahnya ya. Kalau yang satunya apa istilahnya? Yang mulus, kambing ya. Hah? Kambing kacang. Kambing ya sudah, pokok yang ini domba, paham ya. Ini yang disembelih oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Aqranaini. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor domba. Dalam kondisi domba ini yang bagaimana? Aqranaini. Artinya yang bertanduk. Nah. Kenapa kau bertanduk? Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin, innama ikhtarahuma sallallahu alaihi wasallam li'idhamiha au li'idhamihima wa li'anna ma lahu qurun akmal mimma laisa lahu qurun. Karena kecenderungannya kambing yang sudah tumbuh tanduknya ini lebih besar, dan yang memiliki tanduk ini lebih sempurna. Fa inna wujudal qurun fil kibash min kamalil khilqah. Karena keberadaan tanduk pada domba pejantan itu menunjukkan kesempurnaan bentuknya. Nah, kesempurnaan kambingnya tersebut atau dombanya tersebut. Wa huwa aidan yadullu ala quwwatil khuruf wa shiddatihi. Yang demikian juga menunjukkan kambing tersebut kuat dan syiddah, artinya masyaallah. Li'anna hadzal ladzi lahu qurun tajiduhu 'indal munataha yahzim ma yunatihuhu min ad-dhan. Dan juga yang memiliki tanduk ini rata-rata engkau akan dapat ketika munataha, saling apa? Beradu, ya. Ini rata-rata mengalahkan yang selainnya. Nah, yang bukan bertanduk. Wa hina idzin yakunu lahu quwwah ma'nawiyah wa jasadiyah. Nah. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, maka di saat itulah kambing yang jenis seperti ini memiliki kuat dari si maknawi dan jasad. Ya. Nah. Kemudian juga disebutkan amlahaini dari kata al-milh. Milh garam warnanya apa? Apa warna garam? Putih, berarti domba yang putih. Namun disebutkan bahwa yang maksud amlah di sini putih, yang di mana putihnya ini tercampur dengan warna hitam. Nah, banyak pendapat, namun kurang lebih seperti ini. Putih, namun di situ bercampur warna hitam. Sebagian menyebutkan warna hitam di matanya, di perutnya, di kakinya. Nah, ini ciri-ciri kambing yang disembelih oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa Rasul alaihi salatu wassalam menyembelih dua kambing? Atau afwan, menyembelih dua domba. Domba yang pertama untuk pahalanya, untuk keluarganya. Makanya dalam riwayat yang disebutkan Allahumma hadza minni wa min ali Muhammad. Adapun domba yang kedua itu li ummatihi, untuk umatnya. Nah, pahalanya itu untuk umatnya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyembelih dua domba karena untuk keluarga dan umatnya. Sehingga orang yang tidak memiliki umat siapa? Ya kita. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Nah, ini yang disunahkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nanti akan datang membahasnya bagaimana kalau jumlahnya banyak boleh apa tidak dan yang lainnya. Nah, yusammi wa yukabbir. Yusammi berarti tasmiyah. Kalau tasmiyah berarti membaca bismillah. Berarti bukan bismillahirrahmanirrahim, namun baca bismillah wa yukabbir. Bismillah at-tasmiyah ala sahih syartun min syurut hil adzakah. Syarat dari halalnya sembelihan. Barang siapa yang tidak membaca bismillah, maka sembelihannya tidak sah. Alas sahih seperti ini. Pendapatnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan bahwa ini mustahab. Namun tentunya ini pendapat wallahu alam bisawab, marjuh, yang rajih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebut di situ nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yusammi wa yukabbir takbir, di sini mbab mustahab. Nah, tidak wajib namun mustahab. Kemudian meletakkan kakinya di atas lehernya, yaitu ketika menjatuhkannya, membaringkannya, meletakkan kakinya di atas lehernya. Nah, kata Syekh Utsaimin, wa hadzal wad'u syadid. Ya, meletakkan ninja ini berarti. Meletakkan kakinya ini berarti syadid, artinya dengan kuat, berarti diinjak. Ya. Dalam rangka apa? Agar hewan ini tidak bergerak ke sana kemari. Nah, dalam riwayat yang tadi kita baca, ya, disebutkan juga saminaini. Domba ini samin, gemuk. Berarti ini, berarti kalau gemuk banyak daging dan banyak lemaknya. Berarti disunahkan juga mencari kambing yang gemuk. Dalam riwayat yang lainnya tadi kita baca juga, dalam riwayat Abu Awanah, saminaini, samin. Yang pertama samin, yang ini samin. Samin dari kata asaman, yaitu berharga. Naam. Ai katsirai asaman. Harganya banyak, artinya tinggi. Wal ghalib annahu kullama azumatul bahimatu kasra samanuha. Kata Syekh Utsaimin, mayoritasnya semakin hewan tersebut besar, maka harganya semakin berharga. Waqad yaksuru samanuha li jamaliha. Bisa jadi semakin berharga karena apa? Karena keindahannya. Waqad yaksuru samanuha au yaksuru samanuha li nau'iyyatiha. Karena jenisnya. Kama huwa al'an. Kata Syekh Utsaimin, kama sebagaimana sekarang yujad dhan min naw' wa dhan akhar min naw'in akhar wa tajidu al farqa baina asmanihima kabiran. Kata Syekh Utsaimin, ada jenis domba dari atau ada domba dari jenis ini dan ada domba dari jenis yang lainnya. Kalau di Yaman sana ada namanya domba Arabi, ada domba Somali. Yang Arabi ini kecil, kebanyakannya kalau untuk ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan yang Somali. Yang ya ini judulnya penamanya seperti itu. Nah, yang Somali ini besar-besar, namun harganya jauh. Yang Somali ini jauh, namun lebih murah, jauh lebih murah, seperti itu. Al-Muhim, dari sini kita mengetahui bahwa termasuk yang disunahkan untuk mencari yang harganya semakin melambung. Sehingga ini kita mengetahui ini kita ini kurban. Kurban udhiyah ini ta'abbud, ibadah. Ya. Sehingga jangan ada sekali-sekali yang merasa kecewa ketika misalnya beli domba atau kambing atau sapi atau unta dengan ukuran segini harganya lebih tinggi. Yang ini sama misalnya besarnya. Sama sudah, jenis sama, besar sama, yang ini lebih mahal, yang ini lebih murah. Akhirnya yang merasa lebih mahal, ya Allah, anak kok dapat lebih mahal. Keliru. Nah, karena semakin berharga, semakin afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa kecewa ketika dapat harga kambing yang mahal. Nah. Dipahami ini ya. Karena kalau sudah urusannya kurban, berarti ta'abbud. Bukan urusannya bisnis. Bukan urusannya perhitungan materi, namun dari sisi ibadah. Semakin besar, semakin berharga, semakin mahal, maka ini yang lebih afdal. Nah. Kemudian disebutkan tadi juga dzabahahuma biyadihi. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyembelih dengan kedua tangannya. Kata Syekh Utsaimin, hadza tasrihun bil murad bi qoulihi yudhi. Ini menunjukkan keterangan yang jelas maksud dari ucapan yudhi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berkurban, ya, itu berkurban dan menyembelih atau berkurban dengan menyembelih sendiri. Yang namanya kurban, dhaha yudhi ini berkurban. Sekedar ucapan yudhi ini tidak menunjukkan dia menyembelih sendiri. Karena memang boleh berkurban dalam penyembelihannya diwakilkan. Namun yang lebih afdal orang tersebut menyembelih kurbannya sendiri. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam di sini menyembelih dengan kedua tangan beliau. Artinya tidak diwakilkan. Nah. Baik. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. Fahal naqul, apakah kita berpendapat innahu kullama ta'addadat al-udhiyah kanat afdal? Au naqul al-afdal al-ittiba' li'annaha ibadah? Apakah dikatakan ketika seorang berkorban semakin banyak hewan korbannya, seseorang fulan berkorban 2 kambing, 3 kambing, 2 sapi, 3 ekor unta dan yang lain. Atau yang afdal al-ittiba. Ya, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di annaha ibadah, karena permasalahan-permasalahan ibadah. Mana yang lebih afdal? Artinya apa? Kalau ittiba berarti cukup menyembelih satu. Ya kan? Karena Rasulullah dua itu untuk umatnya, adapun kita tidak memiliki umat. Sehingga cukup satu. Kata Syekh Al-Utsaimin wadh-dhahir annal afdala al-iktisar ala ma warad. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha anhu wa an ahli baitihi bikabshin wa an ummatihi bikabshin. Wa man la ummata lahu yudahi bikabsin. Nah, kata Syaikhul Taimin yang lebih afdol itu mencukupkan apa-apa yang datang dari sunnah. Sementara Rasulullah SAW berkurban untuk dirinya dan keluarganya itu dengan satu domba. Dan untuk umatnya satu domba. Maka barang siapa yang tidak memiliki umat, siapa yang tidak memiliki umat? Ya kita, loh, kita ini umat. Yang memiliki umat ya para nabi dan para rasul. Adapun kita yang tidak memiliki umat, kata Syaikhul Taimin, yudahi bikabsh. Nah, menyembelih satu ekor kambing. Nah, ini hukum asalnya. Namun dalam keterangan beliau berikutnya disebutkan di sini. Nah, waqtalafal ulama rahimahumullah in kana al-afdal an yakuna saminan aw at-ta'addud masalan aw at-ta'addud fa masalan idza kana al-insan yuridu an yudahhi bi wahidah lakinnaha saminah jayyidah aw yudahhi bisnatain dunaha lakinnaha fi thaman tusawiha. Kata Syekh Utsaimin di sini, para ulama berselisih. Apakah yang afdal itu gemuk, besar, atau banyak kambingnya? Maka di sini misal ada seorang berkorban satu, namun dia masya Allah besar, nah, bagus dah. Atau berkorban dua, namun ukurannya di bawah itu. Dari sisi harga sama. Ada 4 juta besar. Ada 2 jutaan di bawah itu. Sehingga 2. Ya. Hukum asalnya apa? Yang afdal cukup 1. Namun kata Syaikhul Utsaimin was sahih at-tafsir. Namun yang sahih bisa ditafsir, bisa dirinci. Fa idza kana an-nasu fi raghadin min al-'aysh wa sa'ah min al-'aysh fa innal asman afdal. Apabila manusia berada sekitar kita itu fi raghad min al-'aysh, artinya masyaallah. Ya. Juga rata-rata kelapangannya ini artinya kemampuannya ekonominya ini masyaallah lapang. Kebutuhan terhadap daging itu tidak terlalu tinggi, ya biasa saja. Maka kata Syekh Utsaimin, al asman afdal, yang lebih berharga, yang lebih gemuk, yang lebih ini lebih afdal. Artinya cukup 1. 4 juta tadi itu yang afdal. Ya. Namun wa idza kanu fi dhikin mil aish, fata'addud ahsan li ajli an yantashira intifa'un nas bil udhiyah. Namun apabila manusia itu di sekitar manusia di sekitarnya ini rata-rata miskin, kurang hidupnya pas-pasan, maka yang afdal itu ta'addud, berbilang. Ya, sehingga ta'addud itu bukan hanya istri ya. Karena dalam bahasa Arab itu ta'addud itu artinya berbilang. Kalau istrinya berbilang, nah ini ta'addud zaujah. Ya. Nah. Ini yang berbilang ini lebih afdal. Jadi kalau kondisi masyarakatnya miskin, kekurangan, ya lebih bagus afdal yang 2. Kenapa? Ya itu bisa lihat. Kambing walaupun besar dibanding 1, dibanding kambing 2 tapi kecil-kecil, ya emang akhirnya dibandingkan ya emang akhirnya 2 ini lebih banyak. Ya kakinya lebih banyak, dagingnya pun bisa jadi lebih banyak. Kepalanya pun lebih, artinya dapat 2. Kulitnya dapat lebih banyak, ya kan? Nah, sehingga kalau kondisi masyarakatnya seperti itu, usahakan berbilang jumlah udhiyahnya. Baik. Di sini ada sebuah pertanyaan. Wa hal idza dhahal insan an nafsihi wa antullabihi fahal yakunu katadhiyatir rasul sallallahu alaihi wasallam anhu wa an ummatihi. Apakah apabila seseorang dia punya murid, ya, berkorban untuk dirinya dan murid-muridnya, apakah yang seperti ini seperti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk dirinya dan umatnya? Ya, maka jawab al-jawab la. La yakun mislahu. Enggak seperti Rasulullah. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yajibu ala ummatihi ittiba'uhu. Jadi enggak bisa dikiaskan. Rasulullah menyembelih untuk umatnya, kemudian ini syekh atau seorang guru atau seorang ustaz punya santri, punya tulab, kemudian menyembelih untuk dirinya dan untuk tulabnya, artinya pahalanya untuk tulabnya juga, enggak bisa. Apa bedanya? Rasulullah itu umatnya wajib untuk ikut ittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Amal muallim, adapun seorang pengajar, seorang guru, fala yajib ala tullabihi ittiba'uhu, enggak wajib murid-muridnya atau santri-santrinya mengikuti guru tersebut. Enggak wajib. Nah, wa idza kana 'alal haq fala bud an yuttaba lil haq. Apabila sang guru tersebut di atas al-haq, maka wajib untuk diikuti karena al-haq, bukan semata-mata karena gurunya tersebut, tapi karena al-haqnya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah. Fadal. Afan, kurang jelas. Allahu Akbar. Nah. Nanti akan datang insyaallah beberapa lafaz terkait apa yang kita baca ketika menyembelih. Nah, sebentar lagi insyaallah pada dua hadis lagi insyaallah. Nah, baik. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, yang lain? Nah. Kalau kita apa? Menyembelih? Untuk keluarga yang tidak kita tanggung, lain rumah? Lah. Nah. Yang dimaksud untuk keluarga yang satu rumah. Seperti itu. Yang di bawah tanggungannya, atau yang enggak di bawah tanggungan tapi satu rumah. Nah. Seperti itu. Fadal ya Aba Maulana. Kalau sekarang kurban, waktunya karena waktu kurban. Kalau di luar hari-hari kurban, ya, akikah. Karena waktunya adalah sekarang waktu berkurban. Antum sekarang, artinya kita sekarang kalau membeli kambing, persiapan yang paling dekat di hari-hari apa? Kurban, maka kurban. Kecuali di hari-hari biasa, akikah. Adapun sekarang sudah di hari-hari seperti ini, ya kurban. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, hadal abunukan. Posisi hewan ketika menyembelih. Antum kemarin enggak hadir ya? Kemarin sudah dijelaskan di Ma'had Adi Arsa. Intinya yang afdol sunnahnya mustahabnya menghadap kiblat. Namun mau di apa? Kiblat sana. Kepalanya di sini apa di sana? Nah, siapa yang kemarin hadir? Nah, siapa yang jawab? Abu Miftah. Di sebelah utara situ. Sebelah selatan. Nah, kalau menyembelih tangan kiri sebelah. Intinya kalau tangan kanan, maka kambing itu ditidurkan atau dibaringkan di bagian kirinya. Kalau menghadap kiblat, dibaringkan ke kiri berarti gini. Karena dia menyembelih dengan tangan kanan mudah. Adapun kalau dia kidal, maka dibaringkan ke nah utara seperti itu. Dibaringkan di atas sisi kanannya. Nah, fadl, siapa tadi? Nama Abu Zidan. Maksudnya di tempat kita artinya orang lagi pas Idul Adha lagi safar ke tempat lain. Seperti itu. Kemudian dia sholat idnya di sana. Nanti akan datang pembahasan ringkasnya. Yang afdol itu sembelihan disembelih di sekitar musola id atau di musola id yang bukan dipakai untuk sholat, sehingga ya di mana dia sholat. Yang afdolnya seperti itu. Ini kalau perbandingannya antara apakah dia mewakilkan di tempat dia tinggal atau di tempat dia sholat seperti itu. Ya, yang afdolnya di tempat dia sholat. Nah, barakallahu fiik. Baik. Pada terakhir pembahasan ada sebuah hal yang disampaikan oleh Syekhul Utsaimin terkait tadi. Nanti anak akan baca terakhir insyaallah setelah selesai. Labas, nasihat yang bagus. Anak juga mendapatnya secara tidak sengaja ketika membahas kitab ini, mendapatkan nasihat yang bagus dari beliau rahimahullah terkait dengan tadi itu. Ada seorang punya santri atau punya murid, apakah boleh menyembelih untuk muridnya? Nanti insyaallah anak akan baca pada terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu yang terkait dengan permasalahan ini. Taib. Kemudian disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, lanjutan dari Matan Bulughul Maram, walahu ail muslim li muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu anha amara bikabshin akrana yata'u fisawad wa yabruku fisawad wa yanduru fisawad liyudahhiya bihi faqala ishadhi al-mudyah thumma akhadaha fa'adja'ahu thumma dhabahahu wa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk disembelih kabsh akron. Kabsh itu apa? Jantan dari domba. Yang akron yang memiliki tanduk. Ini yang paling afdol. Yata'u fi sawad. Yata' itu artinya berjalan, ya, dia menginjak-injak tanah artinya berjalan. Fi sawad artinya apa? Kakinya ini berwarna hitam. Wa yabruku fi sawad, ketika dia yabruk apa itu? Apa sih kalau kambing nyan lagi enggak jalan lagi itu apa istilahnya? Rebahan, enggak rebahan asal. Hah? Apa? Menderum. Ya, kalau unta nam, unta istilahnya menderum. Kucing, kambing itu apa kalau sapi? Hah? Apa? Golek. Ya, intinya itulah ya. Artinya ya beruku bisawat melakukan itu, sudah tahu itu ya. Apa bahasa Indonesianya ada ini yang pas ini? Ya rebahan lah, ya. Hah? Mendepa. Itu bahasa Indonesia. Mendepa gitu. Mendekam. Ya sudahlah, itu intinya ya. Itu fisawat. Artinya kan di bagian perutnya. Itu bagian perutnya berwarna hitam. Wayanduru fisawat. Kambing tersebut melihatnya di hitam, artinya sekitar matanya hitam. Nah, maka di sini ini ciri-ciri yang kata Syekh Utsaimin, ya tau bisawat, ai anna muqaddama yadaihi wa rijlaihi aswad. Bagian depan kaki dan tangannya itu hitam. Ya bruku bisawat, ai batnu anna batnahu aswad, perutnya hitam. Wa yanduru fisawat, ai anna ma haula ainaihi aswad, sekitar matanya itu hitam. Ini ciri-ciri kambing atau domba yang diperintahkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian kata Syekh Utsaimin, fahal amarhum Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bikabshin hadha wasfuhu au am annahu amara bikabshin akron faqat. Thumma wasafathu Aisyah radhiyallahu anha bi annahu yata'u fi sawat wa yabruku fi sawat ila akhirih. Paham ya? Artinya begini, Rasulullah itu pada hakikatnya memerintahkan, karena dalam hadis yang tadi hanya seperti itu. Yudahi bikabshaini amlahaini akronaini. Menyembelih atau berkurban, kemudian menyembelih kambing yang bertanduk, yang gemuk, yang putih bertanduk. Atau memang Rasulullah memerintahkan mencari kambing yang ciri-cirinya seperti tadi. Atau hanya sekedar bertanduk. Namun, pahamin ya. Pertama, memang Rasulullah memerintahkan domba yang ciri-cirinya seperti ini. Atau kemudian kedua, memerintahkan domba yang bertanduk saja, yang gemuk bertanduk. Namun Aisyah ketika itu melihat dombanya ciri-cirinya seperti ini. Nah, paham perbedaan keduanya? Kalau yang pertama, berarti memang ciri-ciri itu yang dimaksud oleh Rasul, artinya cari yang seperti itu. Namun kalau kemungkinan yang kedua, Rasulullah hanya memerintahkan yang mencari yang bertanduk, namun Aisyah menyebutkan ciri-ciri kambing atau domba Rasulullah seperti itu, ya itu kebetulan saja. Warna atau domba yang disembelih Rasulullah seperti itu. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, wa dhahir li anna al-hadits yahtamil anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin hadha wasmuhu akran yata'u fi sawat wa yabruku fi sawat wa yanduru fi sawat wa yahtamil annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin akran faji'a bihi fa idza huwa bi hadzal wasf kama fil hadits. Kata Syekh Utsaimin memungkinkan kemungkinannya bisa ini dan itu. Bisa memang Rasulullah pinginnya domba yang ciri-cirinya seperti itu, matanya hitam, kaki dan tangan depannya hitam, perutnya hitam. Atau kemungkinannya ya memang Rasulullah hanya memerintahkan yang bertanduk besar, namun ternyata datangnya kambing atau datangnya domba itu cirinya seperti itu. Rasulullah cuma memerintahkan yang bertanduk aja. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa yadhharu li anna hadza aqrab. Artinya apa? Pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya hanya memerintahkan kambing besar yang bertanduk saja. Ini kata Syekh Utsaimin yang tampak bagiku, kata Syekh Utsaimin, ini yang lebih dekat pada kebenaran. Sehingga ciri-ciri tadi itu ya kebetulan saja Rasulullah minta yang bertanduk, dapat kambing, cirinya seperti itu. Kenapa kata Syekh Utsaimin? Li'annahu idza amara bi kabshin hadza wasfuhu qad yakunu sa'ban jiddan. Karena kalau Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari yang seperti ini, ciri-cirinya susah. Artinya ya apa semua kambing, karena kan perintah, kalau perintah berlaku untuk umatnya, untuk semua. Ya apa semua kambing seperti ini? Nah, akhirnya dicari, pokoknya berusaha, matanya hitam, kambing kakinya hitam, perutnya hitam walaupun kurus. Di situ ada gemuk, bertanduk, putih. Nah, enggak ada hitam-hitamnya. Berat ya, untuk mencari kambing semuanya seperti ini berat. Maka yang tampak di sisi beliau rahimahullah Syekh Utsaimin itu hanya sekedar ya kebetulan didatangkan kambing yang seperti itu. Sehingga alas sahih Enggak perlu kemudian cari hitam-hitam di matanya atau di kakinya atau di perutnya. Ya, yang penting tadi itu apa? Bertanduk bisa. Nah. Baik. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ishadi al-mudiyah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk menajamkan al-mudiyah. Al-mudiyah itu sejenis pisau yang terbuat dari batu. Ana juga enggak paham gimana bentuknya, tapi di zaman dahulu sangat mungkin batu itu tajam sekali. Dipakai untuk menyembelih. Nah, kemudian mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, kemudian apa? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, itu salah satu lafaz yang dituntunkan dalam syariat. Seperti itu. Dari sini kita mengetahui dari lafaz doa ini bahwa seseorang ketika menyembelih itu pahalanya mencakup keluarganya. Dia menyembelih satu, ini pahalanya mencakup seluruh keluarganya. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwa yang dituntun atau disunahkan untuk menjaga agar tidak memotong kuku dan yang lainnya, ini hanya berlaku bagi orang yang berkurban. Afwan ya, istilah menyembelih yang barusan dihapus, yaitu ketika seorang berkurban maka pahalanya ini sampai untuk dia dan keluarganya, karena berkurban itu gak mesti menyembelih sendiri ya. Nah, berkurban itu tidak mesti menyembelih sendiri. Dan dari sini kita mengetahui yang dituntun untuk dilarang mencukur ketika masuk Dhul Hijjah itu berlaku buat orang yang berkurban saja, adapun keluarganya tidak. Adapun keluarganya tidak. Nah. Kata Syekh Utsaimin, wa ala hadza takunu udhiyatur rajul an nafsihi wa ahli baitihi. Maka atas dasar ini udhiyah seseorang, kurban seorang itu buat dirinya dan untuk keluarganya. Ahlu baitihi bima fihim zaujatuhu. Termasuk di situ apa? Istri-istri mereka. Kata Syekh Utsaimin kemudian, fa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunna fakirat. Tidak semuanya itu fakir. Ya. Walakin lam yarid, namun tidak dinukilkan an ihdahunna annaha dhabahat an nafsiha. Antum perhatikan ini. Wal aslu fi ma lam yarid bihi athar annahu la yuf'al. Ini hukum asalnya. Fala yakul ar-rajul udhi an nafsi wa taqul imratuhu udhi an nafsi. Naam. Tsumma yudhi an kulli nafsin fil bait bi udhiyah mufradah. Ya. Nah, kata Syekh Utsaimin, hukum asalnya itu, coba lihat, para istri-istri Rasulullah itu bukan perempuan-perempuan yang fakir semuanya, bukan. Tapi ternyata tidak datang dari mereka, salah satu dari mereka, mereka menyembelih sendiri. Hukum asalnya, dari perkara yang tidak ada asarnya, tidak ada hadisnya, maka tidak dikerjakan. Nah, maka kemudian tidak seseorang mengatakan, aku menyembelih untuk diriku. Kemudian istrinya mengatakan juga, aku mau menyembelih untuk diriku juga. Lah, cukup. Seorang suami, seorang kepala keluarga menyembelih pahalanya sampai kepada istrinya. Walaupun istrinya mampu misalnya. Nah, biarkan saja sang suami yang, afwan bukan menyembelih, lebih tepat ibaratnya, berkurban. Ya, tidak mengatakan seorang suami, aku berkurban buat diriku. Kemudian istrinya mengatakan, aku juga mau berkorban buat diriku. Lah. Nah, hukum asalnya kepala keluarga yang berkorban. Pahalanya sampai kepada keluarganya. Nah. Jadi, permasalahannya seperti itu. Sampai di sini ada yang menanyakan? Nah, fadal Abu Iqbal. Ketika orang tidak bisa menyembelih, terus mewakilkan keutamaan tersendiri. Ya, yang pasti yang afdolnya menyembelih sendiri, kurbannya sendiri, ini yang lebih afdol. Tapi kalau memang tidak mampu karena sakit atau yang lainnya, boleh, boleh untuk mewakilkan. Yang mewakilkan gimana? Ya bisa jadi dapat ajar ta'awun alal khair wa taqwa, seperti itu. Tapi yang afdolnya menyembelih sendiri. Tentunya ya kalau mewakilkan ya cari orang yang mampu, yang bagus dalam menyembelih, yang paham, seperti itu. Agar tidak menyiksa hewan sesembelihan. Nah, baik. Nah, kita lanjutkan satu hadis ya. Antum kan tidak terburu-buru ya. Satu hadis insyaallah. Qala al-Hafidz wa an Jundub ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu al-Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu binnas nadara ila ghanamin qad dhubihat. Faqala man dhabaha qabla salat falyadhbah syatan makanaha. Wa man lam yakun dhabah falyadhbah ala ismillah. Muttafaqun alaih. Kata Jundub bin Sufyan, aku hadir dalam Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengimami para sahabat manusia, melihat sebuah seekor kambing sudah disembelih. Maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang sudah menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia menyembelih seekor kambing lain sebagai pengganti dari kambing yang tadi. Nah, dari sini kita mengetahui waktu penyembelihan itu dimulainya setelah sholatnya imam. Ya, sehingga ketika sebelum sholat, ini bukan waktunya. Orang sholat duhur sebelum masuk sholat duhur, gak sah sholatnya. Ketika masuk sholat duhur apa yang dilakukan? Hah? Apa? Sholat duhur lagi kan seperti itu, sama. Ketika nyembelihnya sebelum sholat, gak sahnya ya itu sembelihan biasa. Ketika selesai sholat, wajib bagi dia untuk mengganti kambing lain kalau dia mampu. Wajib hukumnya. Seperti itu. Sehingga hati-hati kan dengan waktunya. Bagaimana ketika misalnya imam sedang berkhutbah? Mungkin ada seorang sholat di tempat lain, selesai di sana, mau nyembelih di sini, imamnya masih berkhutbah. Alas sahih, boleh. Karena hadisnya jelas. Ya, man dhabaha qabla shalah. Nah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat. Adapun yang menyembelih setelah salat, nah ini. Maka silakan sembelih dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga waktu penyembelihan adalah di ketika setelah salat. Kemudian di sini disebutkan Fihi dalil ala jawazi nahlil adahi wa dhabhiha fil musalla. Walaysa fi makanis salah. Di situ ada dalil bolehnya menyembelih hewan sembelihan di tempat musalla yang bukan tempat salat. Bal haulahu, bahkan sekitarnya. Wal hikmah fihi idharus syairah. Hikmahnya apa? Menampakkan syiar Islam. Litakuna salatu muqarinan lin nahar fi zaman wal makan. Agar salat itu beriringan dengan sembelihan, dengan kurban. Beriringan apa? Waktunya dan tempatnya. Wa hadhihi sunnah tarakahan nas min azminatin mutatawila. Kata Syekh saya, min sunnah ini banyak ditinggalkan oleh manusia sejak zaman dahulu. Nah, sehingga yang afdal itu menyembelih di tempat sholat, artinya di sekitar musolla'i. Nah, karena Rasulullah SAW di sini tidak mengingkari, bahkan di situ ada mana ikrar atau takrir melihat kambing sudah disembelih. Habis selesai sholat, melihat kambing sudah disembelih, bukan tempatnya yang diingkari, bahkan ini didiamkan, di situ menunjukkan takrir, silahkan di situ. Namun yang diingkari waktunya, ya. Nah, sehingga yang afdal sunnahnya itu adalah di tempat sekitar musalla. Nah, kecuali kalau memang dikhawatirkan di situ ada mafsadah, dikhawatirkan di situ ada mudarat, maka ini lain perkaranya. Tapi hukum asalnya dilakukan di sekitar musala Id. Nah, baik. Sampai di sini ada yang menanyakan. Naam, ah Saleh, hadir. Secepat mungkin, sebisa mungkin. Kalau pisaunya tajam dan kuat, itu sekali gerakan selesai. Makanya tolong dicari pisau yang betul-betul tajam, sebisa mungkin. Nah, sebisa mungkin. Kalau memang dirasa kurang, ya tarik, artinya apa? Tapi sebisa mungkin, secepat mungkin. Kalau sekali cukup, ya sudah cukup sekali. Nah, dan ini mungkin sebetulnya. Makanya diusahakan ya ikhwan, kita belajar menerapkan sunnah sebisa kita. Nah, fadal akh Umar. Nah, kambing dua, nah. Bulan haji ya. Waktu bulan haji, ana hanya menyebutkan dua. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enak. Bulan haji kemarin ana sebutkan dua ya. Betul. Dzulqa'dah enggak disebut. Baik. Berarti bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah. Baik. Kalau memang tidak ada. Ana fadal Abu Talita. Nah, fadal Abu Talita. Tidak mampu berkurban. Ya, berkurban. Iya. Kalau kondisinya seperti itu. Nah, berkurban. Karena hukum asalnya berkurban itu artinya tidak dibatasi hanya laki-laki saja. Nah, tapi ketika sang laki-laki mampu, ya cukup. Seperti itu. Nanti akan datang juga pembahasan, bolehkah berkorban untuk orang yang sudah meninggal, atau tidak boleh. Nah, insyaallah akan nanti akan datang pembahasannya. Nah, taib Anam Abu Syafiq. yang afdol. Nah, boleh ya, kalau boleh tanyanya boleh-boleh, hanya menawar ya silahkan boleh. Tapi ini ibadah yang dikejar, bukan semata-mata dagingnya saja. Nah, seperti itu. Ya, intinya semakin besar dan semakin mahal itu yang semakin bagus. Punya uang 2 juta dapat kambing besar atau kambing kecil, ya pilih 2 juta kambing yang besar seperti itu. Nah, tapi intinya begini loh. Jangan kecewa ketika dapat harga mahal dengan kambing misalnya agak kecil gitu. Ya, yang satunya sama-sama 2 juta. Yang ini agak kecil, yang ini agak besar. Akhirnya agak kecil kayak nyesel lah. Dia telah mengeluarkan juga 2 juta, artinya harga yang lumayan. Itu juga sudah bernilai besar. Seperti itu. Jangan terlalu kecewa dengan. Nah, kalau enggak menawar bagus, santum memiliki kemampuan duit, artinya finansial yang lebih besar, santum enggak tawar, ya pokoknya semakin berharga semakin afdal. Sebaiknya kalau anak pribadi mengatakan iya, dan anak pernah mendapatkan fatwa dari sebagian ulama seperti itu. Kalau memang memungkinkan. Tapi misalnya di sini dengan menawar bisa dapat yang lebih besar, ya lakukan ini. Paham ya? Nawar kambing ini pertama harga 2 juta. Sudah Pak, 1 juta setengah. Ya sudah. Ini siasat dia untuk mendapatkan yang situ yang lebih besar misalnya. Nah, ya tawar. Kalau ini 1 juta setengah boleh, berarti kalau itu bisa 2 juta dong, Pak. Misal. Karena lebih besar nih. Ya bismillah, enggak ada masalah. Seperti itu. Ya, intinya semakin mahal, semakin berharga, semakin gemuk, ini yang afdal. Baik. Permasalahan ini ya ikhwan yang hendak saya sampaikan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pelajaran ini. Namun Syekh Al-Utsaimin juga menyebutkan dalam syarah ini, maka labas kita sebutkan faedahnya luar biasa ya ikhwan. Hal ini sebetulnya juga sudah kita sering dengar dari para masyayikh kita, dari para ulama kita. Kata Syekh Al-Utsaimin, وبهذه المناسبة أود أن أذكر الطلبة عموما. Berkaitan dengan ini, ya, aku, kata Syekh Utsaimin, aku suka untuk mengingatkan kepada para talabah umuman, secara umum, para penuntut ilmu, orang yang belajar, annahu yambagi litalib an yata'allama 'ala mu'allimihi fayakhud biqawlihi 'ala annahu imamuhu wa mu'allimuhu wa dalun lahu la ala annahu niddun lahu. Nah, sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk belajar mengambil ilmu dari mu'allimnya, dari pengajarnya, untuk kemudian dia mengambil dengan pendapatnya atas dasar mu'allimnya adalah imamnya dia, panutannya dia, pengajarnya dia, orang yang menunjukkan hidayah kepada dia. Bukan sebagai dia itu sebagai syarik, sekutu atau tandingannya dia. La. Nah, li'annahu in salakal manhaj as-sani lam yastafid minhu katsiran. Karena pelajar ini, orang yang belajar ini, kalau dia mengambil menempuh jalan yang lain, artinya tidak mengambil pendapatnya, enggak banyak dapat faedah. Nah, iz innahu kullama awrada muallimuhu mas'alatan waqa'a fi nafsihi mu'aradah hadhil mas'alah fa innahu lan yastafid. Kata Syekh Utsaimin, karena apa? Kalau setiap pengajarnya menyampaikan satu masalah, kemudian ada di hatinya penentangan dalam permasalahan ini, ini orang yang belajar ini enggak akan dapat faedah. Kata Syekh Utsaimin, walastu urid bihadza an asudda babal ijtihad ani talaba. Aku enggak menginginkan untuk menutup pintu ijtihad bagi talaba, artinya dalam masail para talabah ini mencari, membahas. Nah, bukan ingin menutup pintu ini. Nah, fal ijtihad wa hurriyatul fikr babuhuma maftuh. Mau bersungguh-sungguh, mau mencari, membahas hurriyatul fikr artinya kebebasan berpendapat. Ini pintunya terbuka. Lakin madam anna taliba ma zala taliban fahuwa lam yasil ila hadzal had wa lam yazal mutalakkiyan fayambagi an ya'tamida qawla muallimihi ala annahu imamun lahu. Nah, kata Syekh, namun selama orang ini masih, dia itu tarafnya masih belajar, penuntut ilmu tersebut masih tarafnya belajar, dia itu masih seorang pelajar, bukan orang yang mengajar, enggak sampai pada lam yasilah hadzal had, masih belum, dia belum sampai kepada batasan dia itu orang yang mengajar, masih lam yazal mutalakkian, masih orang yang mengambil ilmu, ya, maka yang membagi sudah sepatutnya bagi dia untuk berpegang teguh untuk mengambil pendapat dari sang guru atas dasar bahwa sang guru itulah imam bagi dia. Nah, walidzalika indama kunna talabatan inda Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, kata Syekh Al-Utsaimin, maka dari itu ketika kami dahulu masih, kami statusnya masih sebagai pelajar penuntut ilmu di sisi Syekh Abdurrahman As-Si'di sahibu tafsir, ya, kunna naqtadi hatta bi af'alihi wa bi harakatihi, kita dahulu mengikuti setiap perbuatannya bahkan gerak-geriknya, hatta inni kana khatti tayyiban qablan abda' dirasa alih, kata Syekh Utsaimin, dahulu tulisanku itu bagus sebelum aku belajar di sisi Syekh Abdurrahman As-Si'di, bagus tulisanku, falamma bada'tu ad-dirasa alaihi sirtu uqallid kitabatahu fataradda khatti. Nah, kata hada, kata Syekh Utsaimin, namun ketika kita memulai belajar di sisi beliau, maka akhirnya aku mulai untuk taklid dalam tulisannya. Apa itu? Fataradda khatti. Akhirnya tulisanku menjadi jelek. Syekh Abdurrahman Sa'di tulisannya, namun kalau lihat ya, anak bukan ingin menghina tapi tidak bagus. Syekh Utsaimin sebelum belajar tulisannya bagus. Ketika belajar ke Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, diikuti. Nah, kullu dzalika min mahabbatina lahu wa ittikhadhihi qudwatan lana. Yang demikian ini karena rasa cinta kami kepada beliau, bukan cinta pribadinya tapi ilmu yang ada pada beliau. Nah, dan menjadikan beliau sebagai kudwah bagi kita. Faktadai nabi hatta fil kitabah wa fil mashi wa fi kulli syai. Nah, kita mengikuti beliau dalam langkah, menulis dan yang lainnya. Kemudian antum perhatikan. Li'annal insan idza lam ya'taqid fi mu'allimihi hadza al-i'tiqad. Karena kalau seorang itu enggak, jiwanya enggak ada i'tiqad seperti ini, enggak punya metode seperti ini, sa'innahu la yantafi' bihi, dia enggak akan dapat banyak manfaat dari pengajarnya. Fa'idha nassaba nafsahu jalisan indahu lit'allum yuridu an yaj'ala fi nafsi syai'an minal mu'aradah lima yakul ustaduhu fa'innahu la yantafi' bihi wa in intafa'a fahuwa qalil. Nah, ini penting ya ikhwan, kita lihat bagaimana para imam, bagaimana para salaf, bukan semata-mata taklid lah, ini syekh bukan mengajarkan taklid, tapi mengajarkan bagaimana beradab, bagaimana cara mengambil ilmu, yang di situ akhirnya keluar barokah, Allah turunkan barokah. Kata Syekh Utsaimin, kalau orang yang belajar ini enggak ada keyakinan dalam hatinya seperti ini, enggak kepada pengajarnya, kemudian dia memunculkan dirinya duduk di hadapan syekh ini atau pengajar ini dalam rangka belajar, kemudian menginginkan dalam dirinya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh ustadznya, pengajarnya, tidak akan banyak dapat manfaat. Nah, maka hal ini mengingatkan kita banyak pada banyak ucapan akwal salaf dalam permasalahan adat ya ikhwan. Nah, jangan karena mentang-mentang mungkin sebagian memiliki posisi yang lebih atau kemampuan finansial yang lebih atau merasa karena sudah dekat, nah, kemudian akhirnya tidak berada. Nah, tidak memiliki dalam tanya jawabnya, dalam perbincangannya, pembicaraannya. Hal sepertinya ikhwan, wallahi ana pribadi sebetulnya tidak nyaman atau sungkan dan malu juga untuk menyampaikan karena posisi ana yang sebagai pengajaran. Tapi permasalahan-permasalahan penting yang memang harus kita ketahui kita sebagai penuntut ilmu. Nah, disebutkan Imam Syafi'i dalam bait syairnya, tasabbar ala murri al-jafa minal muallim. Tasabbar ala murri al-jafa minal muallim. Sabar, sabarkan dirimu ketika mendapatkan pahitnya sifat yang kurang bagus dari pengajarmu. Nah, fa inna rusubal ilmi binafaratihi. Karena gagalnya ilmu itu ketika sang pengajar akhirnya lari pergi. Nah, sabar dalam ilmu. Sabar. Ini berbicara, ana berbicara ketika kita sebagai menurut ilmu. Apabila kita sebagai seorang yang mengajarkan, ini ada adab yang lainnya juga. Seorang pengajar tentunya harus tawadu, bersikap tawadu kepada orang yang diajarkan, tidak kemudian mentang-mentang bersikap tinggi lah. Namun sekarang kita berbicara dari sisi kacamata, sisi pandang kita sebagai penuntut ilmu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam syairnya ini, man lam yaduk dhullat ta'allum. Barang siapa yang belum merasakan kehinaan dalam belajar, artinya merendahkan dalam belajar, tajarra' dhullal jahli atau tiwal hayatihi, maka dia akan meminum, mengambil kehinaan, kebodohan selama hidupnya. Nah, kita mengetahui bagaimana seorang Ibnu Abbas, siapa beliau? Imam tafsir, haber, alim dari kalangan sahabat, bukan hanya sekedar alim, namun nasabnya beliau begitu tinggi. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasul dari kalangan Ahlul Bait. Ada seorang melihat Ibnu Abbas amsaka birikabi Ubay ibn Ka'ab faqala anta ya Ibnu Abbas wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tumsiku birikabi rajulin minal ansar. Kaget orang ini melihat seorang Ibnu Abbas. Siapa beliau? Sepeninggalan Rasul, artinya Ibnu Abbas sudah menjadi seorang alim. Ubay bin Ka'ab naik kendaraan, Ibnu Abbas memegangi kendaraannya, memegangi tali kekang kudanya atau untanya, berjalan di bawahnya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas, hakadha yambagi lil habr an yu'azzam wa yusharraf. Begini sepatutnya bagi seorang haber, seorang alim, seorang yang mengajarkan ilmu, untuk diagungkan dan dimuliakan. Nah, bukan hanya sekali. Begitu pula kisah bagaimana seorang Ibnu Abbas bersama Zaid bin Thabit. Sampai-sampai Zaid bin Thabit bersama. Nah, Zaid bin Thabit menaik tunggangannya, kemudian Ibnu Abbas memegang tali ikannya. Berkhidmah. Nah, sampai Zaid bin Thabit ini tidak nyaman dengan Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, anta ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taf'al hadza. Nah, ya Ibnu Abbas, engkau anak paman Rasul. Kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, hakadha an nasna. Ana lupa persisnya, kurang lebihnya seperti inilah kami diperintahkan untuk berbuat kepada seorang alim, seorang yang mengajarkan ilmu. Sehingga antum melihat bagaimana seorang Syekh Al-Utsaimin. Pentingnya ikhwan permasalahan adab. Nah, dalam marhalah talabul ilm. Niatkan semuanya ikhlas lillahi ta'ala, bukan dalam rangka kemudian taklid kepada sang guru atau sang ustaz atau seorang syekh. La, namun begini caranya kita mendapatkan ilmu barokah. Ya, barokatul ilm banyak. Di antara barakatul ilm, kita mampu untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Bagaimana salah satu caranya? Salah satu sebabnya dengan ini. Beradab. Nah, siapapun dia, siapapun orangnya, selama dia itu adalah pengajar kita, maka dituntut untuk kita ini merendahkan dia. Nah, dalam halaqatul ilm dan juga di luar halaqatul ilm. Ini Ibnu Abbas bukan ketika dalam halaqatul ilm. Berbuat seperti ini berjalan. Nah, di luar halaqatul ilm. Hadza Syekh Utsaimin ngikuti semuanya. Syekh Abdurrahman Sa'di, ketika beliau sudah menjadi seorang alim, banyak akwalnya Syekh Abdurrahman Sa'di yang diselisih oleh Syekh Utsaimin. Tapi marhalah ketika masih marhalah talabul ilm, masih marhalahnya makomnya menurut ilmu seperti ini. Ada apa antum belajar dari seorang ketika antum tidak yakin dengan orang tersebut? Enggak usah belajar. Ambil ilmu dari yang lainnya. Nah, ketika kita merasa sikoh dengan orang tersebut, maka seperti ini aturannya. Nah, ini pentingnya ikhwan, agar kita ini paham bagaimana para salaf, bagaimana ulama kita. Nah, barakallahu fikum. Ila huna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan, ini ada pertanyaan. Berapa jumlah takbir setelah salat fardu di hari tasyrik? Jumlah takbir setelah salat 6, takbir muqayyad. Takbir muqayyad tidak ada disebutkan dalam hadis jumlah tertentu. Silakan mau membaca sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali. Nah, tidak ada batasan tertentu. Walaupun di sini bukan di hari tasyrik saja, namun takbir muqayyad dimulai dari tanggal 9, ya, di subuh tanggal 9 Dzulhijjah kita memulai. Ya, bukan hanya di hari tasyrik, namun dimulai dari tanggal 9. Ini apabila takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak mulai kemarin tanggal 1 Dzulhijjah di waktu bebas tanpa ditentukan pada waktu-waktu tertentu. Nah, barakallahu fikum.